بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله الذي لا رسول ولا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين وتابع تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan pembacaan kitab Riyadhus Shalihin yang kita ambil dari kitab Adab sampai kepada Adabut Ta'am, adab untuk memakan. Sampai ucapan penulis rahimahullah an Aisyah radhiyallahu taala anha. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati min ashabih. Nabi makan bersama dengan para sahabat-sahabatnya dalam satu wadah yang sama bersama 6 orang. Faja'a Arabiyun, maka tiba-tiba datang orang Arab Baduy. Dari sini menunjukkan kepada kita dianjurkan untuk makan jamaah. Meskipun makanan tersebut sedikit. Karena di dalamnya terdapat barokah sebagaimana hadis yang akan disebutkan. Demikian pula di antara bentuk barokah makan jamaah, seorang akan lebih bisa, akan tumbuh rasa ukhuwahnya ketika mereka makan jamaah. Kita akan bisa melihat karakter kita masing-masing ketika mendapatkan dalam satu jamaah, dalam satu kelompok makan bersama, maka kita akan kelihatan mana yang lebih mengedepankan kepentingan saudaranya, mana yang lebih mengementingkan dirinya sendiri, akan kelihatan dengan sebab makan jamaah. Fajaa Arabiyyun, maka tiba-tiba datang Arab Baduy, kemudian fa'akalahu, langsung makan biluqmatain, dengan 2 suap langsung. Ini kurang adab. Ketika makan jamaah, yang lain 1 suapan, ternyata dia 2 suapan. Akan tapi dimaklumi, Arabiyyun, orang ini pedalaman, orang yang memiliki SDM rendah, maka jangan dimasukkan ke dalam hati. Bagi mereka orang-orang yang punya nilai lebih, memiliki akal yang lebih tajam, maka tidak sepatutnya untuk merendahkan saudaranya yang mereka kurang dalam pemahaman terhadap din, urusan agamanya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan akhlak, mengajarkan adab kepada hamba-hamba-Nya yang mukmin, wa ibadurrahman, dan mereka hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Yamshuna 'alal ardi haunan, mereka adalah hamba-hamba Allah yang berjalan di atas muka bumi haunan, penuh dengan ketawadhu'an. Ini sifat-sifat hamba Allah Ar-Rahman. Dan hamba Allah terbagi menjadi 3. Hamba Allah secara umum, hamba Allah secara khusus, dan hamba Allah secara khusus yang paling terkhusus, istimewa. Hamba Allah secara umum adalah apa yang telah Allah ciptakan, maka mereka adalah hamba-hamba Allah. Wa kulluhum atihi yawmal qiyamati abdan. Semuanya akan datang nanti di hari kiamat menuju Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri-sendiri dan dalam keadaan mereka semua hamba. Mereka semua adalah hamba-hamba Allah, mukminan kana au kafiran. Apakah dia mukmin? Apakah dia kafir? Apakah dia benda mati atau benda hidup? Maka semuanya adalah hamba Allah. Bumi, langit beserta isinya, mereka semua makhluk dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini hamba Allah yang sifatnya umum. Adapun hamba Allah yang sifatnya khusus, yaitu mereka orang-orang mukmin semata. Orang kafir tidak masuk di dalamnya. Di antaranya firman yang sudah kita baca tadi, wa ibadur rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman, hamba-hamba Allah khusus. Mereka memiliki sifat-sifat yang khusus. Di antara sifat mereka, alladzina yamshuna 'alal ardi, yang mereka berjalan di atas muka bumi, haunan, maka mereka adalah orang-orang yang haun, orang-orang yang merendahkan diri mereka karena Allah. Mereka rendahkan diri mereka kepada saudara mereka mukmin, saudara mereka muslim, haunan, karena Allah Subhanahu wa taala. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang-orang bodoh berbicara dengan mereka, waqalu salaman, maka mereka akan mengucapkan dengan ucapan yang menyelamatkan, bukan ucapan-ucapan yang akan membekaskan penyakit ke dalam hati mereka. Ini sifat mereka, hamba-hamba Allah yang khusus, ibadur rahman, hamba-hamba Allah ar-Rahman. Adapun hamba Allah yang paling khusus, terkhusus, maka mereka para anbiya, para nabi. Ibadur Rahman, siapapun dia, kalau mereka memiliki sifat haunan ala ardi, yang mereka berjalan di atas muka bumi, dalam keadaan tawadu, ketika ada orang-orang bodoh berbicara kepada mereka, maka mereka mengucapkan ucapan yang menyelamatkan, assalamualaikum, atau berpaling daripada mereka. Mereka adalah orang-orang yang mukmin. Hamba-hamba Allah yang mukmin ini hamba-hamba pilihan, hamba-hamba khusus. Adapun hamba-hamba Allah yang paling terkhusus, itu mereka para anbiya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya. Siapakah hamba-Nya di sini? Apakah mukmin? Siapa yang Isra? Mi'raj Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang. Atau ketika Allah berfirman tentang Nuh alaihi salam, innahu 'abdan syakuran, sesungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Siapakah hamba di situ? Apakah seluruh kaum mukminin? Maka jawabannya tidak, tapi khusus untuk satu orang, yaitu Nuh alaihi salam. Ini tiga macam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapati orang Arab Badui atau orang-orang yang mereka pedalaman, yang mereka tidak memiliki etika, maka bukan untuk dicela, tapi diajari. Bukan dicela, bukan dihinakan. Karena siapa yang mencela dalam artian meremehkan saudaranya Muslim karena kebodohannya, itu termasuk sifat-sifat al-kibr. Merendahkan, meremehkan saudaranya. Dan ini penyakit yang berbahaya. Karena Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannah. Salam. Tidak akan masuk ke dalam al-jannah man kana fi qalbihi. Siapa yang ada di dalam hatinya, mithqala dzarratin, meskipun seberat biji zarrah sekalipun, minal kibri, berupa penyakit kesombongan. Tidak akan masuk surga. Ketika para sahabat bertanya, apakah al-kibr? Ghamtun nas wa batarul haqq. Yaitu ketika meremehkan manusia. Merasa unggul, merasa tinggi di hadapan manusia. Merasa besar, maka orang seperti itu yang dikatakan sebagai kibir, sombong. Maka apabila ada orang-orang yang awam, orang-orang yang bodoh, maka bukan untuk direndahkan orang tersebut, tapi diajari bagaimanakah pendidikan al-Islam. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam mengatakan, faqala Rasul alaihissalatu wassalam, amma adapun, innahu seandainya dia, lau sama, seandainya dia mengucapkan nama Allah, arbadui, dia makan, kalau dia mengucapkan bismillah, lakafakum, niscaya itu akan mencukupkan bagi kalian. Akan mengenyangkan semua. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, kemudian dihukumi oleh beliau, hadis yang hasan dan sahih. Tetapi para ulama menyatakan hadis ini sebagai hadis yang sahih. Pelajaran bisa kita petik. Ucapan Nabi alaihissalatu wassalam, lau annahu, amma annahu lau sama lakafakum, seandainya orang ini mengucapkan bismillah, niscaya akan mengenyangkan kalian semua. Mencukupkan kalian semua. Apa faedahnya di sini? Berarti menyebut nama Allah itu adalah berkah. Sebab itu jangan pernah ketinggalan untuk mengucapkan nama Allah Subhanahu wa taala dengan niatan mengharapkan barokah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Karena menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan berkahnya pada setiap pekerjaan yang dia kerjakan. Kemudian hadis selanjutnya, وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته, beliau apabila diangkat sudah maidahnya, maka beliau akan mengatakan alhamdulillah, selesai makan maksudnya, Selesai makan, maka beliau akan mengucapkan alhamdulillahi katsiran. Segala puji hanya milik Engkau ya Allah, dengan pujian-pujian yang banyak. Tayyiban, dengan pujian-pujian yang paling baik. Mubarakan fihi, yang penuh dengan berkah di dalamnya. Ghairu mukaffi wala muwadda'in, yang tidak melampaui batas dan juga tidak berkurang. Wala mustaghnin anhu rabbana, yang tidak ada satupun hamba yang merasa cukup dari Engkau ya Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Di sini disebutkan gharib hadis mukaffi, artinya atau makfiin, ghairu muhtaj li ahadin min khalqihi. Ghairu makfi artinya yang Allah tidak butuh kepada hamba-hambanya. Dia maha tunggal, dia maha kuasa, yang dia tidak butuh kepada hamba-hambanya. Itu makna ghairu makfiin. Jadi maknanya segala puji hanya milik Allah dengan pujian-pujian yang banyak. Pujian-pujian yang paling terpuji dan penuh berkah di dalamnya. Yang dia tidak butuh kepada hamba-hambanya. Karena dialah yang memberi makan, bukan minta makan. Wala muwadda'in, yang dia tidak pernah ditinggalkan. Artinya Allahus Samad. Semua makhluk bergantung kepadanya. Wala mustaghnin anhu rabbuna, yang tidak ada satupun makhluk yang merasa cukup darimu ya Allah. Artinya semua orang butuh. Tidak ada yang merasa tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang bisa kita ambil dari kalimat yang singkat yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang hamba ketika dia makan, ketika dia minum, wajib untuknya mensyukuri nikmat tersebut. Berarti telah dimudahkan untuknya berupa rezeki. Mulai daripada penanaman biji, sampai dia tumbuh, sampai dia bersemi, apakah itu biji-bijian atau itu buah-buahan, yang kemudian keluar buah tersebut, kemudian sampai ke meja makanmu setelah diolah menjadi beras, setelah diolah menjadi roti. Kemudian sekarang sampai ke meja makananmu. Maka i'lamu, ketahuilah. Itu kemudahan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk dirimu. Berapa banyak mereka manusia yang Allah subhanahu wa ta'ala tumbuh-tumbuhkan biji-bijian, buah-buahan, yang manusia mengolahnya dengan menjadikan makanan. Ternyata ada di antara saudara-saudara kita tidak sampai ke meja makan mereka. Kelaparan. Maka sudah selayaknya bagi siapa yang diberikan rezeki berupa makanan, ternyata sampai ke meja makanan yang berupa hidangan-hidangan yang dia siap menyantapnya, diberikan kesehatan, kemudahan untuk memakannya. Maka ketahuilah, dari awal rezeki tersebut tumbuh, rezeki tersebut ada di tangan orang, kemudian disampaikan sampai ke meja makan kamu, maka itu kemudahan yang Allah berikan untuk dirimu. Sudah sepatutnya untuk bersyukur terhadap nikmat tersebut. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, alhamdulillahi kathiran, tayyiban mubarakan fih, ghairu makfiin wala muwadda'in wala mustaghni anhu rabbuna. Demikian rasa syukur Nabi SAW. Dan siapa yang mengucapkan kalimat alhamdulillah saja semata berhenti, subhanallah, al-Islam adalah agama yang samhah, toleransi, mudah bagi mereka orang-orang yang meyakini kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang tidak akan bisa dipisahkan dua kalimat tersebut. Di antaranya, seorang yang kata Nabi SAW memakan sebuah makanan atau minuman. Makanan, to'am, itu bisa buat dijadikan minuman. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Talut dan Jalut. Allah firmankan, faman syariba minhu falaysa minni. Allah akan memberikan ujian akan adanya sebuah sungai. Maka siapa yang minum dari sungai tersebut airnya, syariba, minum, daripada sungai tersebut, falaysa minni, maka dia bukan pasukanku, kata Jalut. Kata Talut, ya, Raja Talut. Yang ketika itu melawan Jalut. Maka siapa yang minum di antara kalian, maka dia bukan pasukanku. Akan tapi waman lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak memakannya? Allah menggunakan kalimat falam yut'imhu, tidak memakannya. Padahal air. Allah berbicara tentang sungai, tapi dengan kalimat ta'ima. Ta'ama yat'imu. Makan dan minum sama saja. Maka Nabi SAW mengatakan, Inna Allaha la yarda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan benar-benar ridha anil abdi dari seorang hamba idza akalahu aklatan au syariba minhu syurbatan fahamidah, bagi hamba yang dia memakan suatu makanan atau minum suatu minuman kemudian dia fahamidah kemudian mengucapkan alhamdulillah, masyaallah, Allah ridha. Allah meridho melihat seorang hamba yang apabila dia makan, selesai, habis makanannya. Kemudian hamba tersebut mengagungkan Allah dengan memuji namanya alhamdulillah. Dengan meyakini bahwasanya tidaklah ada nikmat kecuali datang dari Allah. Tidak pula ada nikmat kecuali ini semua diberikan kemudahan oleh Allah. Maka diakui nikmat tersebut, zahiran wa batinan, dia katakan alhamdulillah, subhanallah. Orang yang mengucapkan hanya sekadar alhamdulillah dengan lisannya, tapi hatinya dia hadir, dia yakin ini semua pemberian datang dari Allah, maka Allah akan betul-betul ridha kepada hamba tersebut. Dua kalimat syahadat, demikian pula tidak akan bisa dipisahkan. Oleh sebab itu Nabi SAW menyebutkan, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima rukun. Syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Yang pertama syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yang kedua syahadat Muhammad Rasulullah. Dua kalimat yang dihitung satu. Nabi sebutkan lima. Dalam ayat tersebut atau dalam hadis tersebut disebutkan lima sendi. Padahal kalau dihitung enam. Syahadat la ilaha illallah satu. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah dua. Wa iqami salah wa itai zakah wa sawmi ramadhan wa hajjil bait. Ada enam. Akan tapi Nabi SAW menjadikan satu kalimat syahadatain. Anta syahada atau syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadati kecuali Allah semata. Dan Muhammad adalah Rasul SAW daripada Rasul-Rasul Allah. Utusan Allah. Kenapa demikian? Dijawab oleh mereka para ulama. Karena kalimat la ilaha illallah Muhammad dar Rasulullah musahhahun lil amali adalah pembenar bagi seluruh amalan-amalan. Setiap amalan yang tidak ada landasan la ilaha illallah Muhammad dar Rasulullah merdudun. Dia akan tertolak. Kalimat la ilaha illallah tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadati kecuali Allah semata. Apa maknanya? Dia hanya menghadapkan wajahnya kepada Allah. Dia tidak mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Yang dia hadapkan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tobat, dia takwa, dia sholat. Hanya untuk Allah semata. Dia tinggalkan perkara-perkara yang lain. Maknanya adalah ikhlas. Tidak mengharapkan apa-apa hanya untuk Allah semata. Tidak mengharapkan apa-apa kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah makna la ilaha illallah. Ikhlas. Yang kedua. Muhammad Rasulullah, maka siapa yang cuma bermodalkan ikhlas, tapi tidak sesuai dengan contoh Muhammad SAW, merdud, itu pun akan tertolak. Dan syarat mutaba'ah, mengikuti Nabi, itu pun menjadi enam rukun. Syarat mutaba'ah, mengikuti Rasul SAW, itu pun terbagi menjadi enam rukun. Rukun yang pertama, asbab. Sebab dia ikhlas, masya Allah. Maka tapi ketika dia melakukan suatu ibadah, maka kita harus perhatikan apa sebabnya. Kalau sebabnya sebab yang syar'i, maka dia akan dinilai sebagai amalan yang makbul, makbulah amalannya, diterima. Tapi kalau sebabnya tidak syar'i, maka dikhawatirkan akan menjadi bid'ah, dalalah. Contoh, salat tahajud. Salat tahajud dalam syariat al-Islam sangat ditekankan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk nabinya, "Wa minal laili fatahajjat bik." Pada sebagian malam hendaknya kamu tahajud, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Asa rabbuka ayab'atsaka maqaman mahmudan." Karena diharapkan pasti niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatmu maqaman mahmudan, kepada derajat yang paling terpuji, bisa memberikan syafaat kepada manusia. Sebabnya apa? kamu lakukan tahajud. Karena Allah akan mengangkat derajatmu menuju derajat yang paling tinggi dan paling terpuji. Maka Nabi tahajud. Ini wajib untuk beliau, sunnah untuk umatnya. Tapi kalau seorang hamba, dia pengen sholat tahajud, bagus. Sunnah mu'akkadah. Akan tapi ketika ditanya, kenapa kamu sholat tahajud? Kebetulan sekarang atau nanti malam, atau hari ini, bertepatan dengan hari proklamasi 17 Agustus 45. Sekarang sudah sekian tahun negara kita merdeka. Saya ingin tahajud. Apakah syar'i seperti ini? Maka jawabannya tidak. Atau dikatakan saya nanti malam pengen tahajud. Loh kenapa? Karena nenek saya ulang tahun genap 80 tahun usianya. Apakah syar'i seperti ini? Maka jawabannya tidak. Maka dikhawatirkan tahajud yang dia lakukan akan menjadi bid'ah. Karena sebabnya salah. Kalau sebabnya dia tahajud, ingin mendoakan untuk dirinya, ingin mendoakan untuk keluarganya, syar'i kalau begitu. Tapi kalau semata-mata niatan tujuannya untuk mengulang tahun dirinya, bapaknya, ibunya, kakeknya, keluarganya, negaranya, maka sebab seperti itu tidak pernah disyariatkan oleh Muhammad alaihissalatu wassalam. Dikhawatirkan akan masuk kepada bid'ah dalalah. Kemudian rukun yang kedua, al-qadr, bilangan. Seorang yang mukhlis, tapi kalau dia tidak memperhatikan bilangan yang telah ditetapkan oleh Muhammad alaihissalatu wassalam, maka merdud. Contoh salat. Seorang yang ikhlas, masya Allah, semangat mujahadah, bersungguh-sungguh di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Di akhir-akhir usia, dia ingin menambah kebaikan-kebaikan. Dengan mensucikan hatinya, membersihkan, membenahkan dari kesyirikan. Dia ikhlaskan seluruh amalan. Akan tapi ketika sholat subuh, dia tambah bilangan rakaatnya menjadi 3. Apakah syah? Maka jawabannya tidak. Karena orang ini telah menambah. Tidak memperhatikan bilangan yang telah ditetapkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. 2. Sudah. Yang pertama sebab. Yang kedua adalah bilangan. Yang ketiga adalah al-jinsu. Jenis. Contoh. Sebentar lagi kita akan masuk bulan haji. Idul Id. Idul apa? Idul Adha. Idul Adha. Masya Allah sudah masuk Dzulhijjah. Dia ingin berkurban. Berkurban disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi jenis daripada kurban itu pun telah ditetapkan. Nabi SAW telah memberikan contoh kepada umatnya. Bahwasanya yang namanya kurban adalah unta, sapi atau sejenisnya seperti kerbau, atau kambing dan yang sejenisnya seperti domba. Ketika manusia datang pada tanggal 10 membawa sembelian-sembelian mereka, unta, sapi, kerbau dan kambing atau domba, ternyata datang fulan. Dia ingin mendapatkan pahala lebih tinggi lagi. Akhirnya dia bawa jerapah. Tinggi kan? Pahalanya lebih tinggi lagi. Apakah syah? Tidak syah. Loh kenapa tidak syah? Karena jenisnya salah. Atau dia bawa bebek 5 biji, misalnya 5 ekor. Dia katakan, saya ingin berkurban. Kalau dikatakan kamu menyembelih karena Allah, sah. Tapi kalau dikatakan kurban, ini tidak sah. Jelas? Harus cocok jenisnya. Kemudian, yang keempat, kaifiyah. Tata cara pelaksanaan. Contoh wudu misalnya. Wudu sudah disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza kuntum ila sholati fadzilu. Apabila kalian hendak melakukan salat, maka fadzilu. Cucilah wajah kalian, tangan kalian, ilal marafiq sampai kepada sikut. Akan tapi ketika dia melakukan wudu, dia cuci tangannya, dia cuci dengan air, tapi tata cara dengan tata cara yang tidak pernah dicontohkan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah alaihissalatu wassalam mulai dengan tangan, kemudian kumur, madmadah, wastansyak, kemudian dengan wajah, kemudian tangan, kepala sambil kepada telinga, kemudian kaki. Ternyata dia berubah. Dia berwudu tapi dengan tata cara dirinya sendiri. Dia mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian dia cuci kakinya, dia cuci kepalanya, dia cuci perutnya dengan niatan wudu. Apakah bisa? Maka jawabannya tidak. Dia harus perhatikan kepada tata cara, kaifiyah. Kemudian yang keberapa? 5. Al-waqt. Waktu pelaksanaan. Ini pun tidak boleh diremehkan. Waktu adalah atau ada di antara ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan itu berkaitan dengan waktu salat contohnya. Apakah syah seorang yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala kemudian dia melakukan salat subuh tapi tanpa ada uzur dia lakukan jam 7 siang ketika matahari sudah terbit tanpa ada uzur, apakah syah? Maka tidak bisa. Atau dia menyembelih masuk padanya bulan Dzulhijjah, masya Allah dia bawa unta atau dia bawa sapi kerbau atau dia bawa kambing atau domba tapi dia sembelih tanggal 8 Dzulhijjah, apakah syah? Maka jawabannya tidak, meskipun dia ikhlas. Tapi ketika tidak sesuai dengan contoh Muhammad sallallahu alaihi salatu wasallam, maka amalannya mardud, akan tertolak. Kemudian terakhir, al-makan, tempat. Harus kepada tempat yang telah ditetapkan oleh syariat. Contoh haji, tawaf misalnya. Datang ke Ka'bah, disyariatkan untuk tawaf, ifadah. Atau tawaf kudum, tawaf datang. Menghormati Ka'bah dengan tawaf. Ternyata ketika dia masuk dalam Masjidil Haram, subhanallah, penuh, sesak. Akhirnya dia ambil kesimpulan, saya tidak bisa tawaf di dalam Ka'bah. Akhirnya dia keluar mengambil kunci mobil, kemudian dia keliling-keliling, 7 kali keliling misalnya. Mengeliling Ka'bah. Alasannya, enggak bisa di dalam, akhirnya dia keluar. Naik mobil. 7 kali putaran. Masya Allah. Rajin sekali orang ini. Ikhlas. Fisabilillah. Apakah syah? Maka jawabannya tidak syah. Karena tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itulah rahasia kalimat la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, tidak akan pernah bisa dipisahkan. Karena kalimat tersebut satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Siapa yang cocok dengan syariat Muhammad alaihi salatu wasallam tapi tidak ikhlas, mardud. Siapa yang cuma bermodalkan ikhlas, semangat akan tapi tidak sesuai dengan contoh Muhammad alaihi salatu wasallam, mardud. Maka itu pun akan tertolak. Maka hendaknya diperhatikan tentang dua perkara tersebut. Qala rahimahullah wa an Mu'adz bin Anas radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah alaihi salatu wasalam man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani hadha wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi rawi Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Kata Rasul atau kata Imam Nawawi rahimahullah, dari Mu'adz bin Anas, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, qala Rasulullah, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, man akala ta'aman, siapa yang memakan suatu makanan, faqala, kemudian dia katakan, alhamdulillahilladzi at'amani hadha, segala puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan makanan kepada diriku ini. Dan termasuk memberikan makanan adalah diberikan kemudahan untuk mengunyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi kullukum ja'iun ila man at'amtuhu fastat'imuni. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu semua dalam keadaan lapar pada asalnya. Maka fastabi'imuni, maka mintalah kalian makan kepada diriku. Ut'imkum, aku akan berikan makanan kepada kalian. Di antara bentuk makanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah makanan tersebut diberikan dengan cara yang sangat mudah. Dia diberikan kemudahan untuk mencari makanan dan dia pun diberikan kemudahan untuk memakannya. Berapa banyak di antara mereka manusia yang sanggup mendatangkan makanan ke meja makanannya, tapi berapa banyak di antara mereka juga yang ternyata banyak pantangannya. Kalau makan ini asam uratnya kambuh, kalau makan ini berbagai macam alasan. Maka siapa yang diberikan kemudahan? Kalau makan ini tidak berpengaruh, kalau makan itu tidak berpengaruh, maka ini termasuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, bukan hanya untuk mendapatkannya mudah, tapi dalam mengunyahnya pun mudah. Tidak kena sakit gigi, tidak ada pantangan dalam perutnya atau penyakit-penyakitnya, ini tanda bahwasanya hamba tersebut termasuk hamba yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memakan. Maka sudah selayaknya untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka hamba-hamba yang dimudahkan untuk memakan makanan. Alhamdulillah, puji-pujian hanya milik Allah. Allazi at'amani hadza, yang telah memberikan makananku, atau yang telah memberikan makanan kepada diriku ini. Wa razaqanihi, yang telah memberikan rizki kepadaku. Min ghairi haulin minni wala quwwah, yang tanpa ada daya dan upaya daripada diriku. Karena semua itu mudah. Kemudahan-kemudahan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia cuma bisa berusaha mencari ini, mencari itu. Tapi kalau takdir yang menetapkan dia dapat atau tidak dapatnya, itu semua kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang mengucapkan hal ini dengan penuh keyakinan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dihapus bagi hamba tersebut apa-apa yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Dikatakan riwayat Abu Daud dan Tirmizi, dikatakan oleh Imam Nawawi, hadis yang hasan. Dan sebagian ulama menghasankannya. Belajar bisa kita ambil daripada hadis tersebut. Hadis ini menunjukkan kepada kita akan agungnya, besarnya anugerah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kenapa dikatakan agung? Kenapa dikatakan besar? Perhatikan. Seorang mengucapkan nama Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan membukakan pintu rahmat kepada hamba tersebut. Di manakah pintu rahmatnya? Siapa yang mengucapkan doa ini, dihapus dosa-dosa kecilnya. Bukan dosa besar. Karena kalau dosa besar, itu butuh kepada taubat. Yang dihapus adalah dosa-dosa kecilnya. Lafaz-lafaz hadis yang mengatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, maka yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Karena dosa besar itu butuh kepada kalimat taubah, taubat. Kemudian pelajaran bisa kita ambil, seorang hamba hendaknya meyakini, menyadari bahwasanya apa yang datang kepada dirinya itu bukan kekuasaannya, akan tapi fadlullah alaih, keutamaan dari Allah atas hamba tersebut. Bukan semata-mata ini hasil jerih payah saya, kalau bukan karena saya, kalau bukan ini dan itu. Selalu menyandarkan kepada sebab. Tidak pernah melihat kepada siapa yang telah memudahkan sebab. Inilah dangkalnya tauhid. Kurangnya, minimnya tauhid seorang hamba ketika dia hanya berpatokan kepada sebab. Tidak melihat kepada yang telah memberikan kemudahan berupa sebab. Dia mendapatkan rezeki memang betul dengan sebab dia bekerja. Akan tapi siapa yang memberikan kemudahan? Ketika dia bekerja ternyata dia mendapatkan uang. Ketika berniaga ternyata banyak pembelinya. Siapa yang mengatur? Maka jawabannya Allah Rabbul Alamin. Bukan dirinya. Kemudian termasuk pelajaran yang bisa kita petik daripada hadis tersebut, yaitu kabar gembira bagi mereka orang-orang mukmin. Kabar gembira bagi mereka orang-orang mukmin bahwasanya mereka mendapatkan keutamaan yang besar, keutamaan yang banyak. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa basyiril mukminin." Berikanlah kabar kepada mereka orang-orang mukmin. Bi anna lahum, sesungguhnya bagi mereka akan mendapatkan maghfirah, akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang yang mau beriman. Di antara bentuk keimanan, seorang hamba meyakini bahwasanya rizki semua hanya di tangan Allah. Apa yang datang kepada dirinya itu adalah fadlullah alaih, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala atas dirinya yang hendaknya dia bersyukur. Kalau dia bersyukur, maka itu lambang ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan lambang ampunan dari Allah? Karena Nabi mengatakan, Alhamdulillahilladzi, setelah sampai selesai, min ghairi haulin minni wala quwwah, apa jawabannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka siapa yang bersyukur, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara dari ayat Al-Quran yang menguatkan ucapan Nabi ini, yang menguatkan petikan faedah ini, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma kana Allahu yaf'alu bi'adzabikum, sesungguhnya Allah tidak akan mengadab kalian, in syakartum, kalau kalian bersyukur kepadanya. Jelas sekali. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Allah tidak akan mengadab kalian in syakartum, kalau kalian bersyukur. Dan siapa yang bersyukur? Masya Allah. Ini menunjukkan kepadanya bahwasanya fadlullah alaih. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan pada dirinya. Karena Allah telah mengumumkan. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka kami akan tambah. Kami akan tambah nikmat yang sudah ada pada diri kalian. Kami akan langgengkan nikmat yang sudah ada pada diri kalian. Dan kami akan dekatkan nikmat yang masih jauh pada diri-diri kalian. Wallahu ta'ala alamis sawab. Isyanya berapa? Isya jam? Masih 10 menit? Ya. 5 atau 10 menit? Baik, kita akan sedikit membaca perjalanan mereka para a'immah di dalam mencari hadis. Perjalanan mereka para ulama ketika mereka mencari kemuliaan, mencari fadilah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka menjadi imam-imam, pemimpin-pemimpin agama. Sebab itu Allah berfirman, sebagaimana sudah kita katakan pada kajian yang telah lalu, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Demikianlah kami telah jadikan kepada mereka, Bani Israel, a'immah, pemimpin-pemimpin, imam-imam, imam-imam agama, يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang mereka memimpin manusia dengan amrina, perintah kami, Quran, wasunnah, kitabullah. Kenapa mereka bisa menjadi pemimpin? Lama sabaru. Ketika mereka sabar. Apa sabar di sini? Sabar kata Imam Masyidi rahimahullah. Sabar fi talabul ilm. Sabar ketika mereka menuntut ilmu. Ta'alam wa tata'alam. Ketika mereka mencari ilmu. Ketika mereka mengajarkan ilmu. Dan ketika mereka mengamalkan ilmu. Belajar, mengamalkan, dan berdakwah kepada ilmu tersebut. Sabar terhadap apa yang mereka rasakan di dalamnya. Ketika menuntut ilmu, mungkin harus bertuburukan dengan jadwal-jadwal rumah, jadwal pekerjaan. Sabar. Ketika dia mengamalkan ilmu, mungkin akan sedikit merugikan keduniaannya menurut kacamata zahirnya. Bukan menurut agama. Karena menurut agama tidak akan ada sesuatu pun yang akan mengurangi rizki seorang hamba ketika seorang hamba mengamalkan ilmu. Tidak akan. Hanya saja karena dangkalnya, kacamata kita, sehingga kalau saya lakukan ini, wah, pelanggan akan kabur. Kalau saya lakukan ini, apa kata bos saya? Khawatir, rizkinya akan disunat. Maka sabar ketika dia mengamalkan ilmu. Dan ketika dia mengamalkan dengan berdakwah, ini pun dituntut padanya lebih-lebih lagi dalam hal kesabaran. Lama sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan terhadap ayat-ayat kami mereka yakin. Bukan orang yang bimbang, bukan orang yang ragu. Itulah mereka para imam-imam. Berkata Yahya ibn Ma'in rahimahullah. Kharajtu ila San'ana wa Ahmad ibn Hanbal linasma'al hadith. An imam ahli Yaman Abdirrazzaq ibn Hammam as-San'ani. Aku dulu keluar menuju San'a bersama Ahmad ibn Hanbal. Yang tujuannya tidak lain untuk mendengarkan hadith. Bukan untuk mengoleksi. Saya murid Syekh Fulan. Saya murid Syekh Fulan. Saya pengalamannya di sana sekian tahun. Di sini sekian tahun. Bukan. Bukan untuk cerita panjang lebar. Bukan. Tapi untuk mendengarkan hadis, untuk belajar. Dari imam ahli Yaman pada zaman. Yaitu Abdul Razzaq ibn Hammam as-San'ani. Rahimallah. Wa fi tariqina min Baghdad ila al-Yaman mararna bi Makkah fahajajna ma'an nas. Akan tetapi ketika kami dari Baghdad menuju Yaman, kami melintasi Mekah. Maka kami berhaji dulu bersama manusia. Fa bainana fi tawaf id laqitu Abdul Razzaq ibn Hammam wa huwa yatufu bi bait. Ketika saya sedang tawaf, kata Yahya bin Ma'in, keliling-keliling-keliling, tiba-tiba saya melihat ada Imam Abdul Razzaq sedang tawaf di Ka'bah, ikut haji juga. Wa kana qad hajja fi dhalika al-'am, beliau haji pada tahun tersebut. Fa salamtu 'alaihi, maka aku ucapkan salam kepadanya. Wa akhbartuhu anna ma'i fi safari Ahmad ibn Hanbal, dan setelah saya berbincang-bincang, saya kabarkan bahwasanya saya berjalan dari Baghdad menuju Yaman untuk berjumpa dengan Anda, dan yang menemani safar saya adalah Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah. Apa kata beliau rahimahullah? Fada'a li Ahmad wa athna 'alaihi khairan. Maka Imam Abdul Razak rahimahullah memuji Ahmad bin Hanbal dan mendoakan kebaikan. Perhatikan rahmatnya Ahlus Sunnah kepada Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah sesama Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang saling merahmati. Jangankan kepada Ahlus Sunnah, kepada Ahlus Sunnah yang lain, kepada binatang. Kenapa disebutkan dalam hadis la yastaghfiru fa inna li talibil ilmi la yastaghfiru? Sesungguhnya bagi mereka para penuntut ilmu akan dimohonkan ampunan bagi mereka, untuk mereka para penuntut ilmu, hatta haitan fil bahr, sampai-sampai ikan di lautan pun ikut beristighfar untuk para penuntut ilmu. Kenapa demikian? Disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah, karena orang-orang yang punya ilmu, mereka menciptakan kehidupan. Kenapa dikatakan menciptakan kehidupan? Mereka tidak akan berlaku lalim kepada makhluk. Ketika melihat semut berjalan, enggak iseng dia, nah mati. Tidak. Karena dia tahu, dia makhluk hidup. Dia tidak punya kesalahan, tidak layak untuk dibunuh. Dibiarkan. Ini penuntut ilmu. Menciptakan kehidupan. Mana binatang-binatang yang boleh dibunuh? Mana binatang-binatang yang tidak boleh dibunuh? Atau bahkan mana binatang-binatang yang harus dimuliakan dengan sebab ilmu ketahuan? Makanya mereka para binatang-binatang, mereka beristighfar, memohonkan ampunan untuk para penuntut ilmu. Dan lihat bagaimana Imam Abdul Razak rahimahullah sangat rahmah kepada Ahmad ibn Hanbal, dipuji. Kemudian didoakan kebaikan, semoga Allah menjaganya. Semoga Allah memberikan ini dan itu. Salam kepada Ahmad ibn Hanbal. Demikian Ahlus Sunnah. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ahlus Sunnah mereka adalah orang-orang a'rifun nasi bil haqqi wa arhamun nasi bil khalqi. Ini kata beliau. Ucapan yang sangat masyhur. A'rifun nas bil haqqi. Manusia yang paling mengenal tentang hak. Ini hak, ini batil. Ini rancu, ini syubhat, dan ini adalah perkara yang jelas, yang wadih, kelihatan. Ini adalah betul-betul sunnah, ini adalah betul-betul hizbiyat, ketahuan. Siapa yang bisa melihatnya? Ahlus Sunnah. Karena mereka adalah orang-orang yang paling paham terhadap kebenaran, hakun, paling tahu. Karena mereka betul-betul memuliakan Quran dan memuliakan hadis. Mereka hafal Quran, hafal hadis, kenal. Makanya mereka adalah orang-orang yang paling kenal kepada hak. Dan arhamun nas bil khalqi. Dan manusia yang paling rahmat kepada makhluk. Bukan kepada manusia, tapi kepada makhluk. Binatang pun ikut merasakannya. Buktinya, kalau kita melakukan penyembelihan. Apa kata Nabi? Wal yuhidda ahadukum syafratah. Maka hendaknya ditajamkan dulu pisaunya. Jangan tumpul. Kemudian ada adab-adab yang lain. Jangan menampakkan pisau tersebut di hadapan hewan sembelihan, subhanallah. Sebagai bentuk rahmat kepada mereka, binatang-binatang ternak yang akan disembelih. Ini kepada hewan. Lantas bagaimana dengan kepada manusia? Kita akan sebutkan nanti dalam kitab-kitab adab. Ketika sakit dijenguk, ketika bersin diucapkan yarhamukallah, ketika diundang kita harus datangi. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati seorang muslim, diajarkan dalam Islam. Bukan kepada muslim saja, tapi kepada seluruh makhluk ikut merasakan rahmatnya seorang ahlus sunnah. Sudah saya. Kayak ada yang ngata tadi. Tapi kita akan lanjutkan kisah ini, enggak rampung-rampung ini. Pada lain kesempatan, wa akhiru da'wan alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.